Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadhan, suffidatis syayatin wa maradatil jin." Dari awal malam di bulan Ramadan, para syaitan dibelenggu, demikian pula para jin-jin yang jahat diikat. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah min habab, dan ditutup pintu-pintu neraka maka tidak satu pun darinya dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq min habab, dan dibuka pintu-pintu jannah maka tidak satu pun yang ditutup. Wa yunadi munadin, dan penyeru mengatakan, ya baghial khair aqbil. Dia menyeru mengatakan, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, majulah, lakukanlah. Wa ya baghiyasyarr aqsir, dan wahai yang ingin melakukan kejelekan, tahan dan urungkan niatmu. Walillah utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, dan di setiap malam Allah memerdekakan, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang agung ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya bahwa para syaitan dan para jin-jin yang jahat tidak akan bisa memfitnah, menggoda dan mengganggu kaum muslimin, layaknya mereka leluasa mengganggu dan menggoda mereka di luar bulan Ramadan. Hal itu karena kaum muslimin menyibukkan diri mereka dengan puasa yang dengannya syahwat banyak terkendalikan. Mereka tersibukkan dengan qiraatul Quran dan zikir serta banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibelenggu dan diikat para syaitan itu. Hal ini pula kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menunjukkan keagungan bulan Ramadan, sehingga seperti yang Rasulullah sebutkan, dibuka pintu-pintu jannah dan ditutup pintu-pintu neraka, para syaitan dibelenggu sehingga tidak leluasa untuk mengganggu kaum mukminin. Atau ini semua yang Rasulullah sebutkan isyarat tentang banyaknya pahala dilipat gandakan oleh Allah selama bulan yang mulia ini, banyaknya ampunan dan dihapuskannya dosa-dosa serta kesalahan kaum mukminin. Demikian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kaum mukminin. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, yunadi munadin, penyeru mengatakan dalam seruannya, ya baghial khair aqbil wa ya baghial syarr aqsir. Yang menyeru ini, sebagian ulama menyatakan bisa jadi dia adalah malaikat kebaikan yang Allah utus kepada kaum mukminin, menyeru kepada dirinya untuk melakukan kebaikan, memperbanyak ketaatan dan semakin menjauh dari segala kemaksiatan dan kejelekan. Atau yang dimaksud dengan penyeru yang menyeru ini adalah suara kebaikan yang Allah jadikan dalam hati setiap mukmin. Ada dorongan, ada kekuatan tersendiri, semangat dalam melakukan ibadah dan ketaatan, semangat dalam meninggalkan kemaksiatan selama bulan Ramadan. Dan itu sebabnya kita melihat keumuman kaum mukminin, mukminat lebih bersemangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Padahal puasa lebih berat dibanding ibadah yang lainnya. Puasa lebih sulit dibanding ketaatan yang lainnya. Lapar, dahaga, lemas karena tidak makan minum. Tapi dengan itu semua semakin membuat kaum mukminin bersemangat dan bersungguh-sungguh berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu manfaat dari penyeru yang menyeru di dalam hati mereka. Itu sebabnya kata Al-Qari rahimahullah, walaupun suara itu tidak terdengar, namun tetap Rasulullah sampaikan ada penyeru yang menyeru, wahai yang ingin melakukan kebaikan, maju, lakukan, semangatlah. Wahai yang ingin melakukan kejelekan, tahan dan tinggalkan kejelekanmu. Itu manfaatnya agar seseorang, setiap mukmin, setiap hamba lebih mawas diri, menjadi mau'idhah bagi dirinya. Jika masih saja ada kemalasan dalam dirinya untuk melakukan amal saleh, bulan Ramadan baginya tidak ubahnya, sama seperti bulan-bulan yang lain. Di bulan yang lain dia malas untuk melakukan ketaatan dan amalan saleh, berat untuk diajak melakukan ibadah dan amal saleh. Semestinya dia mawas diri, semestinya seorang hamba mengambil pelajaran. Penyeru pun telah menyeru, entah itu malaikat atau suara di dalam hatimu, masih saja engkau tidak berubah. Di bulan Ramadan tidak ada semangatmu untuk berubah kepada yang jauh lebih baik. Semangat dalam ketaatan, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah dan amalan saleh, bersungguh-sungguh dalam meninggalkan dan menjauhi segala kejelekan dan kemaksiatan. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr aqsir. Disebutkan ya baghiyash syarr aqsir karena menunjukkan perbuatan kejelekan itu semula bisa saja dia lakukan, tetapi karena ketakutan kepada Allah, mengharap pahala di sisinya, dia tinggalkan semua itu karena Allah. Karena lafaz aqsir menunjukkan seorang hamba meninggalkan sesuatu dalam keadaan dia mampu untuk melakukan itu kalau saja dia mau, tapi itu dia tinggalkan semua karena Allah dan mengharap pahala di sisinya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu hendaknya masing-masing kita introspeksi diri dan muhasabah. Sudah 6 hari berlalu dari bulan Ramadan yang mulia, hari demi hari tanpa terasa terlewat dan kita lalui. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita berbuat dari kebaikan? Apa yang terbukti dari diri kita? Ya baghiyal khair aqbil. Apa yang terbukti pada diri kita? Ya baghiyash syarr aqsir. Muhasabahlah selama masih banyak sisa waktu 24 hari ke depan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, karena bulan Ramadan bulan yang dilipat gandakan pahala padanya dan banyak dihapus dosa-dosa padanya. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis menyebutkan walillah utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailah. Allah membebaskan, memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dibebaskan dari azabnya, dan itu di setiap malam. Pantas kiranya setiap diri kita memperbanyak doa, memohon kepada Allah agar kita dijadikan termasuk dari mereka yang Allah bebaskan dari api neraka. Ucapkan dalam doa, dalam sholat kita, dalam sujud, dalam doa kita, Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar, Allahumma a'tik riqabana minan nar, atau yang semakna dengan itu, merdekakan atau bebaskan diri kami dari api neraka. Kalau Allah membuka sekian banyak rahmatnya, memberi sekian peluang kebaikan kepada hambanya, dilipat gandakan sekian banyak pahala, dihapus sekian dosa, ditutup pintu neraka tidak ada yang dibuka, dibuka pintu jannah tidak ada yang ditutup, para syaitan pun dibelenggu, dan di setiap malam Allah bebaskan hambanya dari api neraka, kemudian kita tidak berbuat apa-apa, kemudian diri kita malas, tidak ada kesungguhan dan keseriusan, tidak ada kemauan untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak ketaatan, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu semua ada, maka kapan diri kita mau baik? Ya tayyib illam tatib fi tayyibatin biha tobat tayyibatun famata tatibu. Kalau di waktu yang mulia, di waktu yang afdal, dirimu tidak melakukan kemuliaan, padahal di situ orang-orang berlomba dalam kebaikan, maka kapan dirimu ingin melakukan kebaikan? Kalau di bulan Ramadan saja malas, jangan harap setelah Ramadan atau di bulan-bulan lainnya akan semangat dan baik dalam ketaatan dan amalan saleh. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat Tabrani dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menyatakan, atakum Ramadan, telah datang Ramadan kepada kalian, syahru barakah, bulan penuh barakah, yaghsyakumullahu fi, di situ Allah meliputi kebaikannya untuk kalian semua, fayunzilur rahmah, Allah turunkan rahmatnya, wa yakhutul khotaya, Allah hapus segala dosa dan kesalahanmu, wa yastajibu fihi du'a, dan Allah kabulkan doa-doamu, wa yandurullahu ta'ala ila tanafusikum fi, dan Allah melihat bagaimana kalian di bulan Ramadan itu berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal saleh. Allah lihat kalian, apa yang kalian perbuat di bulan Ramadan. Wa yubahi bikum malaikatahu, yang berlomba-lomba dalam ketaatan dan ibadah, bersegera dalam amal saleh, mereka Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Fa'arullaha min anfusikum khaira, maka tunjukkan kepada Allah, tunjukkan kepada Allah kebaikan dari diri kalian. Makna dari ini, tunjukkan kepada Allah kebaikan dari diri kalian, kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, artinya lebih bersemangatlah dalam melakukan ibadah, lebih bersegeralah dalam ketaatan dan amal soleh, bersungguh-sungguh mengharap pahala di sisi Allah. Demikian pula, tunjukkan kebaikan diri kalian kepada Allah, lebih bersemangatlah, lebih kuatlah di dalam menjauhi dan meninggalkan segala maksiat dan dosa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna syaqi man hurima fihi rahmatullah. Karena orang yang celaka adalah yang diharamkan dari rahmat Allah di bulan Ramadan. Dan pasti bagaimana dia tidak celaka, bulan yang banyak rahmatnya, waktu yang banyak keutamaannya, peluang emas di hadapan matanya terbuka lebar-lebar, tidak dia gunakan dengan baik, dia sia-siakan, dia samakan Ramadan seperti hari-hari yang lainnya. Celaka seorang hamba yang diharamkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kita taufik dan hidayah kepada Allah untuk punya kekuatan beramal saleh dan meninggalkan segala kejelekan dan kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam.